Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, telah kita dengarkan beberapa penjelasan terkait pembahasan hadis yang ke-35 dari hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, mengajarkan kepada kita akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang harus ada pada setiap muslim. Fa innal islam ja'a bil hafi 'ala ta'akhi fillah 'azza wa jalla. Karena hadis ini menegaskan kepada kita apa yang diajarkan oleh agama Islam ini, yaitu anjuran untuk at-ta'akhi, agar bersaudara fillah 'azza wa jalla, bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakun al muslimun kal jasadil wahid kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Dan juga seorang muslim hendaknya benar-benar membangun bahwa sesama muslim itu seperti satu tubuh. Dalam riwayat yang lainnya, seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walidzalika naha an kulli ma yukaddiru hadzal maqsud wa ma yuziluhu wa ma yunqisuhu minal akhlaqis sayyi'ah. Maka dari itu Islam melarang setiap perkara yang akan menodai tujuan ini, yang akan menggagalkan tujuan ini. Dan Islam pun juga melarang berbagai macam bentuk perangai yang bisa menghilangkan atau mengurangi karakter-karakter akhlak. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu atau yang sebelumnya, pada hari Sabtu kemarin, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini, larangan yang pertama adalah la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Wal hasad ikhtalafa fi ta'rifihi, terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya. Sebagian menyatakan al-hasad yakni barakallahu fikum zawa'anam, iradatu zawal, iradatu zawalin ni'mah anil mashud, keinginan untuk menghilangkan nikmat dari yang dihasadi. Sebagian para ulama menyebutkan definisi yang lebih detail dari itu, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, mengatakan al-hasad karahatu ma an'amallahu ala al-ghair wa in lam yatamanna az-zawal. Hasad itu engkau tidak senang dengan segala apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain walaupun engkau tidak menginginkan menghilangkannya, itu sudah termasuk hasad. Di sini Nabi mengatakan la tahasadu, jangan kalian saling mendengki, jangan kalian saling hasad, saling iri. Di sini ada satu masalah. Apakah yang dilarang di sini larangan la tahasadu, jangan kalian saling mendengki, itu larangan ini berlaku jika ada dua orang yang saling hasad? Paham ya? Yang namanya saling itu, ini hasad, ini hasad. Saling memukul berarti kedua belah pihak itu saling mukul. Ya. Barakallahu fikum. Sekarang saling membunuh berarti kedua belah pihak benar-benar ingin apa? Membunuh satu dengan yang lainnya. Sekarang di sini la tahasadu, jangan kalian saling dengki. Apakah larangan ini jika ada di antara dua seorang muslim itu memang benar-benar si A hasad dengan si B, si B pun juga hasad dengan si A. Paham ya? Apakah seperti ini? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, min janibin wahid. Yang dimaksud di sini adalah ketika terjadi di salah satu pihaknya. Salah satu pihak. Yaitu si A mendengki kepada si B. Ini juga masuk dalam larangan ini. Gak harus dua-duanya hasad. Paham tuh ya? Barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, yakni lau faradna insanan yuridu ayyahsuda akhahu, yaitu kalau kita mendapati seorang dia ingin dalam hatinya itu iri terhadap saudaranya, ada keinginan, ada hasrat untuk iri, wadzaka qalbuhu salimun la yahsud saraha, tapi yang orang yang satunya yang itu, artinya lawannya, dia hatinya tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada rasa hasad terhadap si A tadi yang menghasati dia, yang seperti ini dia telah terjatuh kepada apa? Perkara yang haram, si yang hasad tadi. Barakallahu fikum. Enggak harus terjadi dua-duanya. Fa yakunu tafa'ul huna fi qawlihi la tahasadu laisa min syartihi ay yakuna minal janibaini. Maka interaksi di sini antara kedua orang tadi ya masuk dalam makna jangan kalian saling mendengki laisa min syartihi, bukan di sini sebagai syarat. Ya, bukan sebagai syarat harus dua-duanya mendengki, tidak. Baik, tuan ya, ikhwan. Sebagaimana beda la tahasadu dalam hadis ini dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang larangan saling apa? Membunuh. Barakallahu fikum. Disebutkan riwayat sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, idzal taqa al muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika ada dua orang muslim dengan senjatanya masing-masing, maka yang terbunuh dan yang dibunuh, yang terbunuh dan yang membunuh, kedua-duanya masuk neraka. Qala, ya, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, hadal maqtul, hadal qatil, fama balul maqtul? Wahai Rasulullah, ini kondisinya yang membunuh, ya, pantas dia masuk ke dalam neraka. Tapi bagaimana kondisi yang terbunuh tadi? Qala innama kana harisun ala qatli sahibih. Hanyalah yang terbunuh tadi sebelumnya memang sudah berniat untuk apa? Untuk membunuh tadi, tapi karena apa? Kalah cepat saja. Sehingga dia terbunuh. Maka di sini ada saling apa? Saling membunuh tadi. Maka dua-duanya masuk ke dalam neraka. Tapi kalau yang ini, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki di sini, tidak, bukanlah sebagai syarat harus dua-duanya, tapi satu pun juga sudah cukup dia sebagai seorang yang hasad, yang terjatuh ke dalam perkara yang haram. Barakallahu fikum. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu juga, bagaimana dengan seorang yang ingin merasa lebih dari saudaranya, ya, merasa lebih prestasinya, lebih anaknya, ya. Ketika saudaranya nambah anak satu lagi, dia, waduh, dibalap saya. Ya. Padahal saya dulu yang nikah, kok dia yang banyak. Oh, bikin anak lagi. Satu. Apa yang seperti ini hasad? Lah, yang seperti ini tabiat. Ya. Tabiat. Ingin lebih baik dari saudaranya. Barakallahu fikum. Ingin lebih berprestasi dibandingkan saudaranya. Dan ini pernah terjadi ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pertanyaan kepada para sahabatnya tentang satu pohon, ya. Pohon itu dipermisalkan seperti seorang mukmin. Nah, para sahabat yang berkumpul pada saat itu tidak ada yang tahu. Akan tetapi sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab yang ketika itu masih belia, masih kecil, diajak oleh abahnya yang bernama Umar bin Khattab, dia faham, ya. Dia ingin menjawab sebenarnya, tapi karena menghalangi dia adalah adab. Dia khawatir tidak beradab dikarenakan di situ ada pembesar-pembesar sahabat. Nah, ketika itu dia masih muda belia. Barakallahu fikum. Kata dia, waqa'a fi qalbi annaha nakhlah. Berkata dalam hatiku bahwasannya itu jawabannya an-nakhlah, pohon kurma. Nah, walakinni asgharul qaum falam atakallam. Akan tetapi aku adalah anak yang atau orang yang paling muda ketika itu. Masih anak-anak. Sehingga aku enggak bicara. Biasanya fitrahnya anak-anak itu apa? Malu ketika berkumpul dengan orang-orang yang lebih tua darinya, biasanya diam aja. Kalau enggak diajak bicara, enggak bicara. Ya kan gitu. Barakallahu fikum. Itu fitrahnya seperti itu. Tapi ada ustaz yang anak kecil, kuasai pembicaraan kalau majelis. Ah, ini keluar dari fitrah. Ya. Barakallahu fiikum. Ini fitrahnya anak-anak itu pemalu. Kalau ada orang lebih tua itu pemalu. Kecuali kalau dia memang sudah terbiasa berkumpul. Ini Abdullah bin Umar al-Khattab tahu ini jawabannya wan kurma. Kemudian kata sahabat Umar bin Khattab, dan itu diucapkan kepada abahnya ketika sudah pulang. Ya. Dia mengatakan bahwasanya, "Bah, aku tahu jawabannya tadi itu sebenarnya." Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Wadidtu annaka qulta hadza." Justru aku lebih senang kalau kamu mengatakan jawaban itu. Nah, li'annahu idza qalaha tafawwaqa 'alal hadirin. Kalau Abdullah bin Umar bin Khattab tadi menjawab, ya, barakallahu fikum, prestasi Umar bin Khattab juga ikut, ikut harum namanya. Ya. Biasanya seperti itu. Fitrah orang tua, ketika anaknya berprestasi, bangga dia. Ya. Ada satu kebanggaan, ya, itu prestasi dalam urusan duniawi. Kaif kalau prestasinya dalam urusan akhirat, ya, dalam urusan din, lebih bangga lagi. Ya. Fitrah orang tua, dia akan lebih bangga ketika anaknya berprestasi dalam masalah din. Jika memang dia memahami arti apa mahalnya satu agama, mahalnya istiqamah, maka seorang anak harus faham. Yang bisa membahagiakan orang tuanya nanti itu bukan harta, tapi yang bisa membahagiakan orang tuanya adalah amalan-amalan saleh yang dilakukan oleh seorang anak tadi. Sering sekian majelis kita sebut bagaimana kedua orang tua yang bangga, atau ketika itu dia tidak menyadari kalau dia akan mendapatkan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum sempat terfikir dia ketika di dunia. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, qala man ta'allama al-Qur'an wa'allamahu wa'amila bihi walbisa walihdahu yawmal qiyamati tajan minhu. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, mempelajari cara bacanya, membahasnya, ya, mengkajinya, tajwidan wa hifdhan, menghafalnya, wa'allamahu, dan dia mengajarkannya, ngajari abata, ya, batasa, ajari dari anak yang kecil, dewasa, orang tua. Nah, kelihatannya sepele, tapi apa kata Rasul? Wa 'allamahu, dia mengajarkannya, wa 'amila bihi, dan dia mengamalkan isi dan kandungan dari Al-Quran tersebut, maka nanti di akhirat kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya, bau'uhu kaudau'u syams, cahayanya laksana cahaya matahari, wa yusa walidahu hullataini la taqumu lahum ad-dunya, dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya nanti perhiasan, dua perhiasan yang tidak ada bandingannya dengan nilai duniawi ini. Qala, mereka mengatakan, bima kusina hadih, enggak sadar kenapa kami kok dipakaikan perhiasan yang mulia, perhiasan yang besar seperti ini nilainya. Qila bi akhdi waladikuma al-Qur'an, kemudian dikatakan kepada kedua orang tua ini, ya, yang ketika itu bangga dengan apa yang dipakaikan kepadanya, dikatakan karena anakmu dahulu mempelajari Al-Qur'an. Ya. Karena anakmu dahulu menjaga, mengemban Al-Qur'anul Karim, mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Ikhwan fil din, azza Allah wa iyyakum, adakah karunia yang lebih besar dari ini? Tidak ada, ya. Barakallahu fikum. Maka mungkin di antara kita sekarang kita duduk di sini yang kita memahami agama ini ketika sudah tua, ya. Ketika sudah nikah baru ngaji, ya. Barakallahu fikum. Ketika sudah punya cucu baru ngaji. Nah, apakah karunia ini juga akan diberikan kepada orang tuanya? Kita berharap seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah Al-Quran, wa Al-Kitab wa Sunnah ini menancap dalam dada-dada umat ini, ya, itu berapa banyak yang sebelumnya ikhwah bergelimang dengan harta, memiliki posisi yang tinggi di perusahaannya, di kantornya. Nah, dikarenakan ada beberapa hal yang bisa menghalangi keistiqomahan dia atau hartanya tercampur dengan perkara-perkara haram, ditinggalkan. Dihalangi oleh atasannya, jangan. Saya lipat gandakan sekian kali lipat. Dia tetap gak mau. Kenapa? Karena dia paham. Karunia dan anugerah Allah itu lebih besar dari itu semuanya. Sehingga kalau mereka berkumpul dengan kita, nasihatnya mereka, sudahlah, saya ini sudah jenuh. Jenuh dengan dunia. Saya ingin tafakkur fiddin. Saya ingin membaca Al-Quran, menghabiskan waktu, ingin menikmati dunia. Bagaimana secara menikmati dunia? Nikmati dunia itu dengan ibadah. Ya? Jangan nikmati dunia itu dengan merasakan dunianya. Gak akan habis dunia ini. Tenang aja. Kita yang akan habis. Tapi dia nikmati dunia itu, sisa waktunya dinikmati dengan baca Al-Quran. Ya, belajar dari halaqo ke halaqo, mencatat, menghafal, mengajarkan ilmu. Dinikmati benar dunia ini oleh mereka-mereka yang dahulunya bergelimang harta. Tinggalkan, disebabkan bercampur dengan sesuatu yang batil. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, hidup dengan penuh kesederhanaan. Mahal ya Allah. Jangan sampai kita yang sudah dapat hidayah ini mau bergelimang dengan harta. Barakallahu fikum. Cukup orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kata orang sudah jadi orang, ya, ukuran orang sudah jadi orang itu kan ketika mapan hidupnya, kan gitu. Kalau belum mapan belum jadi orang. Belum jadi orang, antum berapa antum belum jadi orang. Nah, yang mereka sudah jadi orang itu ingin bertafakkur fikri. Nah, kita ya, sudah dapat taufik, sudah dapat hidayah. Barakallahu fikum, ingin menanggalkan hidayah itu disebabkan ini tadi. Bi'aradin minad dunya, khasarah. Rugi kita. Nabi alaihi salatu wassalam banyak menyebutkan, telah kita tegaskan mungkin beberapa hadis yang terkait dengan bagaimana hinanya dunia. Bukan berarti ketika kita sebutkan hinanya dunia, kita enggak boleh cari dunia. Silakan cari dunia. Ya, sebatas yang bisa menegakkan punggung kita. Sebatas yang memang kita butuhkan untuk memperlancar ibadah kita, silakan. Tapi hati-hati. Ya. Mal faqru akhsha 'alaikum walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatku. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian wahai umatku, tapi aku akan khawatir ketika dunia itu dibukakan untuk kalian sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian dibinasakan karena itu sebagaimana orang-orang terdahulu binasa karenanya. Jadikan pelajaran ini. Ikhwani fiddin, azan ya Allah iyakum. Carilah dunia sebatas apa yang bisa mengokohkan kita untuk istiqomah di atas jalan Allah. Lah kalau sudah cari dunia, justru tambah merosot ibadahnya. Ada khasarah. Ya. Tambah merosot. Dahulu dia sholat lima waktu, masya Allah, di masjid rutin, ya, mesti dapat shof pertama, taklim pun juga begitu, mesti di depan, barakallahu fiik, gak pernah ketinggalan. Dibukakan dunia justru tanpa merosot, ada musibah, ini musibah. Ya. dikarenakan apa yang ada pada kita itu akan menjadi fitnah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, fa minan nas man idza hasada bagha, di antara manusia ketika dia menimpa hasad dalam dirinya, muncul rasa benci, ya, muncul rasa benci, maka ini yang tidak, yang barakallahu fikum dicela. Mathalan yatakallamu fi syakhsil marmuq 'inda an-nas alladhi yu'tabaru ramzan lil infaq fi sabilillah wa fi shadaqat wa ya'khudh bi madhihi thumma yaqul lakinnahu yata'amul bir riba, yaitu ketika misalnya ada seorang mengucapkan kepada saudaranya, yang saudaranya ini dikenal di tengah-tengah manusia dengan apa? Dengan al-infaq, dermawan, ya, dermawan ketika ada acara ini, kegiatan ini, dermawan dia dalam sedekah, berinfak dan yang lainnya. Lalu kemudian ada orang memuji dia dengan kebagusan akhlaknya, sikap jawad ini tadi, dermawan ini tadi. Si hasad, yang hasad ini mengatakan, lakinnahu yata'amul birriba, ya, barakallahu fikum, tapi dia itu, ya, berinteraksi dalam mata pencariannya dengan riba. Wa idza qala hadhil kalima ma'naha annahu ahbata mizanu 'inda an-nas wa hada hasad, artinya di sini, ya, ketika itu disebutkan, nah, disebutkan dalam rangka kebencian bahwa tadi, karena memang benci terhadap barakallahu fikum al-akh tadi, maka dia telah menjatuhkan dan menggugurkan kedudukan si fulan ini di tengah-tengah manusia ini yang disebut dengan hasad. Nah, wa kadzalika ma'al ulama, demikian juga hasad itu bisa terjadi ketika menyikapi ulama. Nah, wa aktsaru ma yakunu al-hasad bainal muttafiqina fi mihnah, berapa banyak hasad ini menimpa di antara orang-orang yang sama profesinya. Kal hasad bainal ulama, antar ulama hasad. Wal hasad bainat tujar, hasad dengan sesama pedagang. Wal hasad baina ahli sona'i, hasad dengan sesama pegawai, ya, pekerja. Ini yang sering terjadi sesama apa? Profesi. Sama-sama pedagang, tapi kok laris yang itu, ya? Oh, pakai anu jimat. Oh, paling kemarin dia ziarah ke kuburan keramat. Nah, hasad, barakallahu fikum, sering terjadi di situ. Profesinya sama, sama-sama pegawai, ya, jabatannya pun sama. Tapi kok si fulan ini luar biasa, gonta ganti mobilnya, ya. 3 bulan dia pakai Veloz, Fanza. Ganti lagi, 3 bulan kemudian pakai Pajero. 3 bulan lagi pakai Innova yang terbaru. Bingung, ya. Ternyata barang dagangan, ya. Ternyata mobil mertuanya. Orang hasad, kata Syekh di sini, dia tidak akan tenang, ya, tidak akan tenang. Sehingga hasad disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin maratib, ada beberapa tingkatan di sini, 3 tingkatan. Al-ula ayatamanna ayyafuqa ghayrahu fahada jais, kataan atau kondisi yang pertama, seorang menginginkan lebih tinggi dari orang lain, lebih unggul daripada orang lain, lebih berprestasi daripada orang lain, ini boleh. Dan ini bukan termasuk hasad. Yang kedua, ayyakraha ni'matallahi azza wa jal ala ghairihi walakin la yas'a fi tanzili martabatil ladzi an'ama Allahu azza wa jal alaihi wa yudafi al-hasad. Yang kedua, dia tidak senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain tadi. Tapi dia tidak berusaha untuk menghilangkan dan juga mengurangi kedudukan orang yang Allah beri nikmat tadi. Bahkan dia berupaya untuk menolak perasaan iri tadi. Ini tidak memudaratkan. Fahada la yadur. Ini tidak memudaratkan dia. Jika ditolak, hasad itu ditolak, dengki, iri itu ditolak. Yang ketiga, ayyaqa fi qalbihi al-hasad wa yas'a fi tanzili martabati alladhi hasadahu. Yaitu dia terjatuh atau terbetik dalam hatinya iri dan dia ingin berupaya untuk menghilangkan. Hilangkan nikmat yang ada pada saudaranya. Fahadha wal hasad al muharram. Inilah hasad yang haram. Nah, sehingga hasad ini ya ikhwah akan memudaratkan pelakunya. Seorang yang terus iri, dengki, dia akan tidak tenang hidupnya. Kenapa? Dikarenakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya itu tatra. Nah, bertubi-tubi Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta itu. Berikan nikmat itu. Habis dapat rezeki ini, dapat rezeki itu. Mungkin besok lagi dapat ini, dapat itu. Terus, Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Dan tidak pernah berhenti. Nah, kalau orang yang setiap kali melihat nikmat yang ada pada saudaranya dengki, maka setiap kali nikmat itu dirasakan oleh saudaranya, dia akan sakit. Nah, si fulan dapat rezeki, demam dia. Nanti si Alan lagi dapat rezeki lagi, beda lagi penyakitnya, migrain. Si fulan lagi dapat nanti ya, gulanya naik dan yang lainnya. Barakallahu fikum, akhirnya tersiksa setiap saat. Maka jangan. Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah mengatakan, wa qad yahmilul hasad 'ala tanafur bainal muslimin. Sungguh hasad ini terkadang sebagai sebab perselisihan antara kaum muslimin. Wa bughdhi ba'dihim li ba'din, dan akan menjadi kebencian antar sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Sehingga hasad ini penyakit yang sangat berbahaya. Apa yang menjadikan iblis terusir, terkutuk, dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah Azza wa Jal? Apa? Hasad. Nah, disebabkan karena hasad, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menurut anggapan iblis lebih memuliakan Adam alaihissalam dibandingkan dia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, fa idza ra'aita 'ala akhika ni'matan, kalau kamu melihat pada saudaramu itu satu nikmat. Ya. Nikmat saudaranya mendapatkan hidayah, saudaranya mendapatkan hadiah, saudaranya mendapatkan barakallahu fikum ihsan dari saudaranya. Barakallahu fikum. Ide, pendapat saudaranya diterima itu satu nikmat. Gagasannya diperhitungkan, maka itu adalah kita melihat ada nikmat pada saudara kita. Kata Syekh, fa innaka tad'u lahu bil barakah. Maka seharusnya kamu mendoakan dia dengan barokah. Ya, semoga nikmat yang Allah berikan kepada kamu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hada mu'min barakallahu fiik. Okay. Ya. Tidak kemudian dengki. Oh, itu memang pinter itu, ya. Ngomongnya itu. Oh, itu memang karena barakallahu fiikum bersaudara dengan bos itu, bersaudara dengan ustadznya itu. Lebih dikedepankan, ya. Lah. Itu satu kemuliaan, ya. Satu nikmat yang Allah berikan kepada dia, fadlun minallah tad'u lahu bil barakah. Wa tatlubu minallah ayyutiyaka mithlaha aw ahsana minha. Dan sebaliknya kamu harus meminta kepada Allah nikmat yang seperti itu juga, jika kamu ingin memang nikmat itu atau yang lebih baik dari itu. Nah, bukan kemudian hasad, iri, dengki, tidak senang. Lah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah mengatakan, wala tanajashu, janganlah kalian berbuat najas. Apa itu najas? Syekh Shalal Fauzan mengatakan, istitharatu syai', meningkatkan nilai barang. Nah, wan najas fil bay az-ziyadatu fi thamani sil'ah. Dan najas pada jual beli adalah tambahan pada harga satu barang. Wala tanajasu, janganlah kalian berbuat najas, yaitu apa? Ayyazidar rajulu thamana sil'ah wa huwa la yuridu syira'aha. Yaitu seorang sengaja menambah harga barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Walakin la yasma'ahu ghairuhu fayazida biziyadatihi. Hanya tetapi ingin sebagai apa? Nah, tambahan tadi biar didengar sehingga harga ini naik. Nah, apa tujuannya? Tujuannya untuk memudaratkan pembeli dan memberikan manfaat kepada penjual. Syaratnya dia tidak ingin membelinya. Beda kalau dia ingin membelinya. Entum, misalnya kita contohkan pada pertemuan yang semalam atau yang dua hari yang lalu, kita contohkan antum sangat ingin HP yang beda dari yang lainnya. Kebetulan antum mendengar ada HP produknya bagus tapi tidak produksi lagi. Misal HP-nya merek Duren. Ada HP merek Durian ini. Enggak terbit lagi apa? Enggak produksi lagi. Antum cari kesana kemari ternyata nemu di Cinde. Ya. Ternyata antum mau nawar, ada orang nawar. Ya. Berapa, Pak? 300.000. Sudahlah, Pak. 250 aja ya. Ada orang lagi, "Loh, ini yang saya cari nih." Nah, di situ terjadi tawar-menawar. "Loh, Kak, kamu tawar berapa, Kak?" "250." "Bang, 300, Bang, dari saya." Dia ingin beli memang. Nah, ini enggak apa-apa kalau seperti ini. Paham ya? "Wah, jangan. Ini sudah, kasihkan saya dah. 400, Bang." "500, ini yang saya bilang. 500. Tambah lagi." Abangnya bingung, ya. Bingung tapi senang dia. Nah, terus. Nah, ini enggak apa-apa. Tapi kalau dia enggak ingin beli karena ini temannya sudah sekongkol, ini bagus ini barang ini. Ini kalau di luaran seharga ini sudah tak beli sekian. Padahal dia enggak ingin beli. Nah, ini karena sudah ngidam HP cap duren ini tadi, akhirnya berapapun harganya dibeli. Karena dia orang fulus. Nah, ini yang namanya apa? Najas. Enggak boleh yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Qala Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Wala tabaghadu." Tabaghad, jangan kalian saling membenci. Barakallahu fiikum. Di sini ada mafhum al-mukhalafah. Apa itu mafhum mukhalafahnya? Kalau kita dilarang jangan kalian saling membenci, berarti di situ ada perintah. Apa perintahnya? Al-amr bittahab. Perintah untuk kita saling mencintai. Nah, perintah untuk kita saling mencintai. Barakallahu fikum. Tapi apakah ini secara umum? Ya, demikian pula benci yang dimaksud di sini telah kita jelaskan. Cinta yang dimaksud di sini adalah fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membenci karena Allah, maka itu justru yang disyariatkan. Misalnya kita membenci ya ahlul bid'ah. Barakallahu fiikum. Kita membenci barakallahu fiik nammam. Ya. Ini enggak masalah. Kita membenci al-kuffar. Nah, maka ini yang disyariatkan. Sebagian salaf mengatakan, qala Yahya ibni Abi Katsir, "Idza laqitu mubtadi'an fi tariqin atau idza laqita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Jika kamu bertemu di satu jalan dengan mubtadi'an, penyeru kebid'ah, penyeru kesesatan, ya, maka cari jalan yang lain. Barakallahu fiikum. Qala Ayyub As-Sikhtiyani, "Lamma jaa'a rajulun dhal," ketika datang seorang yang sesat, yang menyimpang akidahnya, dan dia ingin apa? Menyampaikan beberapa kalimat kepada Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. "Ya Ayyub, uridu ayyukallimaka." "Wahai Ayyub, saya ingin bicara sama kamu." Ya. Kata Al-Imam Ayyub, "Lah, enggak mau." Ya. "Ya Ayyub, saya ingin bicara kamu." "Lah, walau bismil kalimah." Walaupun setengah kata. Enggak. Luar biasa. Jika memang karena Allah yang ini yang disyariatkan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, hakadha manhajuna. Ini adalah manhaj kita. Nah, berbeda dengan manhaj ikhwanul muslimun. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak faedah yang belum kita baca, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.